Bagaimana cara menangani penyakit hasad? Hasad termasuk penyakit hati. Dan ini mudah menjangkiti siapapun. Ya, la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada satupun orang yang selamat dari hasad. Illa annal karima yukhfihi. Hanya saja orang yang baik hatinya, ya, orang yang mulia itu bisa menyembunyikan dan mengendalikan. Wallaima yubdihi. Sementara orang yang hina, orang yang rendah, itu akan ditampakkan hasadnya. Kalau bicara selamat dari hasad, itu susah. Ya, karena manusiawi. Hasad itu termasuk penyakit yang sangat mudah muncul dalam hati. Ya, apalagi dengan definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, termasuk kategori hasad, karahatun ni'mah 'alal ghair, benci, tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Itu sudah termasuk hasad. Ya. Lihat fulan berhasil, dia tidak, enggak enak perasaannya. Hasad. Ya. Cuma di situ akan nampak. Bainal karim wal la'im. Antara orang yang mulia, yang baik hatinya, dengan orang yang hina. Orang yang mulia, orang yang baik, itu disembunyikan hasadnya dan dikendalikan. Sementara orang yang hina, akan ditampakkan. Entah dengan raut wajah atau ucapan-ucapan dan seterusnya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Untuk mengobatinya, mengatasinya supaya tidak menjadi-jadi perasaan hasad tadi, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, antum harus sadar ya bahwasanya kenikmatan yang didapatkan oleh saudara antum itu pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ditumbuhkan lagi dan diperbaiki lagi al-iman bil-qadha wal-qadar. Ya, iman kepada qadha dan qadarnya dipermantap lagi. Ya. Orang yang hasad itu seolah-olah enggak terima dengan pembagian rizki yang Allah berikan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Juga termasuk cara untuk mengatasi hasad, kita harus memikirkan akibatul hasad. Ya, dampak negatif hasil akhir dari sifat hasad justru akan menjatuhkan kita dalam berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang lebih berbahaya. Iblis la'natullahi alaih menjadi makhluk yang terlaknat, menjadi makhluk yang kemudian dinaskan sebagai penghuni neraka. Ya, itu salah satu penyebabnya ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum, di samping sombong juga hasad. Ya, dia sangat benci, dengki dengan Adam alaihi salam. Baik.